ibadah tersebut, itulah yang dikatakan amal bagi kita semua, amal saleh, yang tentunya diharapkan dengan amalan tersebut kita mendapatkan pemaafan dari Allah, mendapatkan ganjaran yang baik di sisinya subhanahu wa ta'ala, dan ditempatkan nantinya di surganya nanti. Ini yang kita harapkan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, walhamdulillah, dalam perjalanan kita di dalam meniti hidayah Allah, di dalam berjalan di atas agama Allah dan mengupayakannya dengan istiqamah di atas jalan Allah, walhamdulillah, kita berupaya telah menempuhnya, tentunya dengan seringnya kita menghadiri majlis ilmu, majlis ta'lim, seringnya kita menghadiri majlis adzikr. Tetapi yang ingin menjadi titik tekan penyampaian kami di sini, dengan keberadaan kita menuntut ilmu, menghadiri majlis ta'lim, diharapkan sebagaimana tadi kita katakan, kita dituntut untuk beribadah, beramal saleh. Maka tidaklah kita berjalan dengan ilmu atau bersandar dengan ilmu semata-mata dan berbangga dengan ilmu tersebut, tetapi bagaimana dengan ilmu yang kita dapatkan, kita realisasikan dengan bentuk ibadah, bentuk amal, mengamalkan ilmu tersebut. Betapa baik yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara al-adhkar yang dibaca seorang setelah dia bangun dari tidurnya menunaikan sholat subuh, atau setelah dia menunaikan sholat subuh setelah dia sebelumnya tertidur dengan tidur malamnya, kemudian dia menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa atau zikir yang kita hafalkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari ilmu yang bermanfaat, dari rezeki yang baik, yang halal, yang baik lagi halal, dan aku meminta kepadamu amalan yang bermanfaat, amalan yang diterima, amalan mutaqabbala. Ini diantara sunnah yang kita baca setelah selesai menunaikan sholat subuh, dari zikir yang diajarkan, diantara azkar yang banyak. Tentunya kalau ini kita baca setiap hari setelah selesai sholat subuh, dan kita ketahui kegiatan kita ba'da sholat subuh tidak ada, kecuali setelah selesai sholat subuh kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya tidak ada lain dari bimbingan itu kecuali membimbing kita agar selalu memperhatikan dari ilmu yang kita raih dan dari amalan yang kita lakukan, amalan yang kita kerjakan. Karena wallahu a'lam bisawab, berapa banyak orang tertipu dengan ilmunya, berapa banyak orang tertipu dengan apa yang dia miliki dari kepintaran, dari ilmu, sehingga dia melalaikan amal, dia melalaikan apa yang menjadi konsekuensi daripada ilmu. Ketika dia berilmu, wajib baginya untuk mengamalkannya, sehingga kita dapati mereka para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, tidaklah mereka dari orang-orang yang mengumpulkan ilmu kemudian melalaikan dan meninggalkannya dengan bentuk amalan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berilmu lantas mengamalkannya. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ketika kita walhamdulillah dibimbing oleh Allah, terutama kita yang berada di majlis ini, di ma'had ini, di lingkungan yang kita tahu ini adalah lingkungan kita menuntut ilmu, jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang disebutkan tadi sekedar mengumpulkan ilmu. Kalaupun kita berada di tempat ini adalah suatu yang disyukuri, tentunya tidak ada sebaik-baik tempat di mana tempat tersebut kita mendapatkan ilmu. Namun al-hadar, hendaknya kita betul-betul mawas diri, betul-betul waspada. Jangan sampai kita hanya sekedar orang-orang yang dikategorikan mengumpulkan ilmu tanpa merealisasikannya dengan bentuk amal. Ketahuilah saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keadaan dengan banyaknya kerusakan yang menimpa, terseretnya orang ke dalam kerusakan tersebut, ditarik dia, diseret dia dalam keadaan, dalam kerusakan tersebut. Di antara sebab yang menyeret dia, di antara sebab yang paling besar yang menyeret dia adalah tidak adanya realisasi amal dengan ilmunya. Atau boleh kita katakan, kalau kita lihat dari siapa saja yang dia terseret di dalam kerusakan dari zaman ke zaman, hal tersebut kita dapatkan sebagai penyebab utama atau penyebab terbesar dia terseret karena tidaknya merealisasikan ilmu dengan bentuk amal. Makanya tadi kita katakan, kenapa kita dibimbing untuk meminta amal yang diterima, agar kita mengingat bahwa kita ini setelah berilmu, atau kita di dunia ini diperintahkan untuk beribadah, yang beribadah ini tentunya kita mengilmuinya terlebih dahulu. Kita diperintahkan untuk beramal. Mereka-mereka yang terseret daripada kerusakan tersebut, meremehkan daripada amalan. Tapi mereka-mereka yang selamat, mereka adalah orang-orang yang kita dapati merealisasikan amal atau merealisasikan ilmunya dengan amal. Kita tidak mengatakan diri kita adalah orangnya, karena diri kita bukanlah contoh, bukanlah kudua. Tetapi kita di sini disuruh untuk melihat pendahulu kita, disuruh untuk melihat para ulama kita, disuruh untuk melihat orang-orang saleh sebelum kita yang nantinya tergelincir, sebelum kita nanti yang terseret, maka kita disuruh, diperintahkan untuk melihat mereka. Dan ternyata kalau kita melihat mereka, tidaklah kita dapati mereka kecuali mereka orang-orang yang bersemangat di dalam beramal. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, karenanya kita juga telah menghafal suratul Asr, yang di sana kita ketahui, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang beriman tentunya bukan hanya sekedar yatamanna bil iman, saya beriman. Tentunya seorang tidak hanya sekedar dia mengatakan dia beriman, tetapi al imanus sahih adalah iman yang ditetapkan oleh hatinya, diucapkan dengan lisannya, kemudian dipraktekkan dengan anggota badannya. Praktek anggota badan itu adalah amal. Itu adalah amal. Tidak cukup Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala illa alladhina amanu. Allah menekankan wa amilus salihat. Tidak cukup dengan illa alladhina amanu. Padahal dalam kalimat amanu sudah dibimbing kita dengan atau dibimbing kita untuk beramal. Karena imanus sahih, alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu tidak dikatakan beriman kalau dia hanya sekedar mengucapkan iman saja. Tetapi iman yang benar adalah apa yang diikrarkan oleh hati, wa dilafadzkan oleh lisan, dan direalisasikan dengan amalan anggota badan, wal amal bil jawareh. Lantas Allah menekankan wa amilus salihat, dan kemudian beramal. Setelah menekankan wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr itu adalah amalan. Itu adalah amalan. Setelah dia mengerti yang mana kebaikan, maka dia memerintahkan manusia, karena dia sudah mengerti. Dia memerintahkan manusia untuk bersabar, dia memerintahkan manusia untuk berjalan wa tawasaw bil haq, berjalan di atas kebenaran dan berjalan dengan kesabaran. Wa tawasaw bil haq, dia saling menasihati kepada kebenaran. Tentunya tidak boleh seseorang kalau dia menasihati seorang kepada kebenaran lantas dia belum melakukan kebenaran tersebut. Kembali lagi kepada amal. Jadi betapa banyak penekanan terhadap amal. Betapa banyak penekanan terhadap amal. Karenanya bentuk realita ilmu kita apabila kita amalkan, kita realisasikan, inilah yang kita dapati di sisi salafuna salih. Dan kita dapati mereka jauh daripada kerusakan, jauh daripada takalluf, memberat-beratkan diri mereka dengan apa yang mereka tidak mampu, atau masuk kepada perkara yang memang mereka jauh atau menjauhkan diri mereka masuk dalam permasalahan yang mereka sendiri bukan orangnya. Kita dapati mereka adalah contoh kita. Karena itu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bagi kita untuk beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail mudlim asbaha mu'min wa yumsi kafiran. Bersegeralah kalian dalam beramal. Bersegeralah kalian dalam beramal. Tentunya bagi mereka yang telah mengetahui ilmunya. Karena fitnah yang akan datang melanda ini semakin dahsyat dan semakin dahsyat. Seperti potongan-potongan malam yang tadinya petang jadi kemudian gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin kelam. Bersegeralah beramal. Karena saking dahsyatnya fitnah, seorang mukmin pagi dia beriman, sore dia bisa menjadi kafir. Yubi'u dinahum bi'aradhim minad dunya. Dia jual agamanya dengan apa yang sedikit daripada dunia. Kita diperintahkan untuk beramal. Agar tujuannya kita tidak masuk dalam kerusakan. Karena beliau mengatakan dengan sabdanya itu, badiru bil a'mal fitanan. Bersegeralah beramal, ingatlah fitnah, kerusakan yang akan datang. Maka agar kita tidak terseret kepada kerusakan itu, bersegeralah beramal. Kita, walhamdulillah, dengan Allah memberikan kelapangan kita untuk menuntut ilmu, dan kita katakan itu adalah suatu yang patut disyukuri. Tetapi ilmu tersebut bukanlah untuk dikumpulkan. Apatah lagi ilmu untuk dibanggakan. Yang tujuannya dia untuk berdebat. Tujuannya dia menghinakan manusia dengan ilmu tersebut. Maka ilmu tersebut tidak ada manfaatnya. tetapi diinginkan dengan ilmu. Konsekuensi daripada ilmu, dia amalkan. La yuqalu alim hatta amila bihi atau amila bi'ilmihi. Tidak dikatakan seorang itu alim sampai dia beramal dengan ilmunya. Dalam masalah amal ini sampai-sampai para ulama menulis seperti Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dengan kitabnya Iktida'ul Ilmi Al-Amal. Beliau mengatakan dari konsekuensi kita berilmu, beramal. Sehingga itu kita katakan, kita syukuri kita berilmu, alhamdulillah. Kita syukuri kita menghadiri majelis ilmu. Tapi jangan lupa, kita dituntut untuk mengamalkannya. Untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kita tidak mempelajari ilmu agar kita bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Kita tidak dituntut untuk menuntut ilmu ini agar kita dikatakan da'i, dikatakan alim, liyuqal alim. Bukan. Tetapi untuk kita sendiri. Bagaimana dengan ilmu itu kita menghilangkan kejahilan kita? Kita hilangkan kejahilan kita. Setelah kita paham jahil, apa kebodohan itu hilang, lenyap, dituntut kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan benar. Untuk beramal. Mereka para salaf menekankan untuk beramal. Bukanlah suatu hal perkataan-perkataan yang dikatakan sebagai perhiasan saja. Tetapi hakkan benar adanya bahwa ilmu yang kita tuntut itu mesti kita amalkan. Telah kita dengarkan apa yang tadi disabdakan oleh Rasulullah, badiru bil amal. Fitanan kakita illail. Beliau langsung menghubungkan, bersegeralah beramal, karena ingatlah, akan datang kerusakan. Kerusakan yang berurut-urutan, kerusakan tersebut dengan beratnya, rusaknya, dan kalau seorang masuk ke dalamnya akan mencelakakan dia. Sehingga setelah kita menuntut ilmu, alhamdulillah, maka bersegeralah untuk beramal. Bersegeralah untuk beramal dengan ilmu tersebut. Niscaya insyaallah ta'ala orang yang mengamalkan ilmunya, setelah dia mempelajari ilmu yang benar, lantas dia mengamalkan sesuai dengan apa yang dia dapati dari ilmu yang benar, dia akan selamat tentunya. Dia akan selamat. Yang menjamin Allah subhanahu wa ta'ala dan menjamin nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak ada suatu yang lebih menggembirakan seseorang dengan keselamatannya. Kalau seorang ini dikatakan memiliki ilmu tapi tidak selamat, percuma. Seorang ini memiliki banyak ilmu tapi dia celaka, dia sesat, juga percuma. Tetapi seorang tidak banyak ilmunya, misal, namun dia amalkan ilmunya. Dia dari orang yang Allah selamatkan, mati dalam keadaan husnul khatimah, berjalan di atas agama Allah dengan istiqamah. Ini orang yang beruntung. Kalaupun mungkin manusia tidak mengenalnya. Karena dia tidak butuh pengenalan manusia. Dia butuh dia selamat. Manusia tidak mengenalnya, tidak ada masalah. Daripada saya tidak selamat, dikenal manusia. Himmahnya, keinginannya agar dia selamat. Itulah sebetulnya penuntut ilmu yang hakiki. Karena dia menuntut ilmu untuk mendapatkan keselamatan dengan amalannya. Adapun kalau nantinya Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan kadarnya dikenal oleh manusia, maka itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana dia beramal? Niscaya kalau kita beramal, kita akan selamat. Dan orang-orang disibukkan amalannya, dia tidak ada waktu untuk mengurusi kerusakan. Tidak ada waktu baginya untuk masuk ke dalam fitnah. Kalau dia sibuk dengan amalannya. Tapi tentunya amalnya ini dibangun di atas ilmu. Bukan dia amal, tapi dia tidak berilmu. Sehingga kita inginkan di sini pembicaraan dengan amal adalah setelah dia berilmu. Kalau seorang beramal, dan dia bangun amalnya di atas ilmu, dia tidak ada waktu untuk mengurusi kerusakan. Artinya untuk mengurusi masuk ke dalam kerusakan, bukan mengurusi untuk menyelamatkan manusia dari kerusakan, bukan. Tapi masuk di dalam kerusakan. Terseret di dalam kerusakan, dia tidak punya waktu. Dirinya belum tentu selamat. Anak istrinya juga belum tentu selamat. Sementara banyak ibadah yang diperintahkan oleh Allah belum dilaksanakan, belum ditunaikan, dia sibuk, dia akan selamat insyaallah ta'ala. Orang-orang seperti ini cepat hatinya terbuka, dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cahaya kebenaran. Tetapi banyaknya orang-orang terseret, mereka adalah orang yang sekedar dengan ilmunya ingin berbangga dan lebih banyak ingin dikatakan dengan ilmunya bahwa dia itu alim. Sehingga akhirnya dia pun terseret kepada kerusakan. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bersegeralah dalam beramal. Ilmu yang kita pelajari tidak kita simpan. Ilmu yang kita pelajari tidak kita masukkan di lemari atau ke dalam rak-rak kitab kita. Tetapi marilah kita beramal, mengamalkan ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, bahwa orang-orang yang beramal punya tanggung jawab sepenuhnya kepada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dia tidak menginginkan apa yang dia ketahui dari ilmu hanya untuk dia saja. Setelah dia amalkan, dia panggil manusia untuk juga bisa mengamalkannya. Sehingga kita dapatkan mereka para ulama atau salihin sebelum kita dari orang yang sifatnya demikian. Dia beramal dulu dengan ilmunya, baru dia menyerukan kepada manusia. sehingga manusia pun juga mengikuti hal yang sama. Dan menjadi kebaikanlah di tengah-tengah manusia karena ilmu dan amal tersebut. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, memanggil manusia untuk beramal bukan berarti dia harus menjadi da'i. Bukan berarti dia menjadi ustaz maksud kami. Atau bukan menjadi alim, ulama. Tetapi memanggil manusia untuk beramal. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Dengan apa yang kamu ilmui dan apa yang kamu amalkan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang memerintahkan kepada manusia yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Sebaik-baik umat yang Allah datangkan. Karenanya dari kebaikan yang diharapkan kita dapatkan, kita mengarahkan manusia untuk beramal, untuk mengamalkan ilmunya. Namun tentunya setelah kita beramal, tentunya setelah kita beramal, saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, maksud kami, bagaimana kita menyerukan kepada anak dan istri kita. Karena itu orang yang paling terdekat untuk kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kita pikirkan yang lain. Sementara anak istri kita, kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah yang pertama seruan kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita dapati sebagian orang dirinya dia lupa dari beramal. Anak istrinya dia lupa. Tapi dia sudah berani mengurusi apa yang bukan menjadi urusannya. Dia berani mengurusi apa yang bukan menjadi urusannya. Bahkan dia menempatkan posisinya seperti Syekhul Islam. Anak istrinya morat marit. Dianya juga tidak paham tentang agama Allah. Sebenar-benarnya bagaimana itu agama Allah. Amalnya juga tidak. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang banyak masuk di dalam kerusakan dan terseret di dalam kerusakan. Perbaikilah diri kita dengan amalan. Lantas kita panggil orang-orang yang sekitar kita untuk beramal. Membimbing mereka kepada yang baik. Melarang mereka kepada yang mungkar. Ini yang diperintahkan kita untuk berilmu, beramal, dan mendakwakannya. Namun kita tidak menyinggung ilmu karena walhamdulillah. Namun kita tidak menyinggung ilmu karena walhamdulillah kita sudah masya Allah tabaraka wa ta'ala dari majlis ke majlis walhamdulillah kita hadir, kita ada di majlis tersebut, tinggallah bagi kita untuk beramal dan menyampaikannya. Istri kita butuh bimbingan. Istri kita butuh bimbingan. Asiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Bagaimana cara yang ma'ruf itu? Ma'ruf sendiri disebutkan segala yang baik dipandang oleh syariat. Mereka butuh bimbingan. Bah, ini jangan, ini boleh, ini berbahaya, ini batil. Mereka butuh bimbingan. Mereka bersama kita berharap bimbingan. Bukan mereka bersama kita, lantas mereka tidak mendapatkan bimbingan sama sekali. Demikian kita lantas setelah perjalanan kita berumah tangga mendapatkan anak. Anak-anak kita ini butuh bimbingan. Bimbingan ini semua, inilah yang dikatakan amal. Inilah yang dikatakan amal. Amal saleh. Jadi amal saleh itu bukan cuma kita ibadah sholat, ibadah puasa, menunaikan zakat, tapi membimbing ke arah kebaikan. Ini dari amal saleh. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, anak kita dari laki-laki dan perempuannya butuh bimbingan. Maka masya Allah, kalau orang itu betul-betul sibuk di dalam beramal, tidak ada waktunya untuk ngurusi apa? Untuk masuk di dalam kerusakan. Tetapi ketika dia tidak sibuk dalam beramal, maka ingat tadi apa yang kita dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan terseret ke dalam fitnah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dia menyeru kepada manusia untuk beramal. Ini saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang tentunya kita selalu berharap, berdoa kepada Allah agar kita selalu dibimbing, agar selalu kita dijaga kerusakan demikian banyak, fitnah demikian banyak. Kita dijaga, kita dibimbing, anak-anak kita, istri kita dan tentunya saudara-saudara kita, agar semuanya dihindarkan daripada kerusakan. Berdoa meminta kepada Allah. Dan tentunya dalam doa tersebut, permintaan tersebut, tidak lupa bagi kita semua untuk mendoakan, meminta kebaikan kepada Allah untuk penguasa kita, pemerintah kita, muslimah. Karena itu adalah amal yang terlupakan. Apa itu? Mendoakan ulatul umur bisolah. Dari sunnah yang terlupakan, mendoakan ulatul umur bisolah. Kalau para ulama kita salafun salih dulu mendoakan para penguasanya dengan kebaikan, tidak henti. Sampai di antara mereka mengatakan, kalau saya memiliki doa yang mustajabah, saya akan memintakan kepada Sultan doa mustajabah di tempat mustajabah. Karena kalau baik Sultan, baik penguasa, baiklah seluruh kaum muslimin. Kalau hanya kita yang baik, belum tentu baik seluruh kaum muslimin. Tetapi kalau penguasa yang baik, bisa baik seluruh kaum muslimin, termasuk kita. Maka saudaraku fillah, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selain kita mendoakan diri kita dengan tentunya kepada keluarga kita, kita mendoakan untuk penguasa kita. Ini dari amal yang terlupakan. Sungguh kerusakan yang ada sekarang ini, yang kita lihat di depan mata kita, kalau penguasa kita baik, kerusakan tersebut akan hilang. Kalaupun tidak semuanya, tapi akan hilang sebagian besarnya. Kalau penguasa kita itu baik, sementara kita tahu bahwasanya ada di antara penguasa kita yang mereka tidak terbimbing oleh agama, sehingga mereka butuh didoakan. Yang terbimbing oleh agama butuh didoakan, yang tidak terbimbing oleh agama terlebih lagi. Jangan lupa amalan ini. Dalam solat kalian, dalam tempat-tempat doa, doakan mereka. Kalian dengarkan agama ini diejek, kalian dengarkan agama ini dihinakan oleh para penghina, oleh para pengejek. Karena kita dapati tidak adanya pengetahuan yang benar terhadap agama ini. Tetapi kalau mereka penguasa baik, dengan hidayah Allah dan taufik Allah kepada mereka, dikarenakan doa kalian, maka kalian tidak akan mendengarkan orang-orang yang menjelek-jelekkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Karenanya kenapa salafus saleh, para ulama, memiliki inayah yang besar mendoakan mereka para penguasa. Perhatian yang besar. Bahkan tadi kita sebutkan ini dari sunnah, mendoakan penguasa, mendoakan penguasanya dengan kebaikan. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita doakan diri kita dengan kebaikan, anak istri kita dengan kebaikan, saudara-saudara kita kaum muslimin, dan tentunya kepada penguasa kita, agar mereka diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, agar mereka diberikan, dipilihkan oleh Allah, bitonat as-salihah, orang-orang yang baik, diberikan penasihat-penasihat yang membimbing, ini yang mungkin jadi kalimat di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf kalau di sana ada kekurangan. Tentunya nasihat ini adalah untuk diri kami pribadi dan bagi siapa yang ingin mendapatkan manfaat dan nasihat dari nasihat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.